50 languages. 24. Janji. Apakah kamu ketinggalan bus? Saya sudah setengah jam menunggu kamu. Apakah kamu tidak membawa ponsel? Lain kali harus tepat waktu. Lain kali naiklah taksi. Lain kali bawalah payung. Saya tidak ada acara besok. Apakah kamu mau bertemu besok? Maaf, besok saya tidak bisa. Apakah akhir pekan ini kamu ada rencana? Apakah kamu sudah ada rencana? Saya usulkan kita bertemu saat akhir pekan. Apakah kita akan pergi piknik? Apakah kita akan pergi ke pantai? Apakah kita akan pergi ke gunung? Saya jemput kamu di kantor. Saya jemput kamu di rumah. Saya jemput kamu di halte bus.